selalu masih terasa merdu bagai di awal jumpa. Mencari apa yang aku cari, merangkai rindunya hatiku. Bulan bawa bintang menari, iring di langkahku. Malam hadir bawa diriku berjumpa denganmu. Bawa diriku menyentuh indahnya. Bulan bawa bintang menari, iringi langkahku. Malam hadir bawa diriku berjumpa denganmu. Dua hati satu tujuan, hadir bawa diriku menyentuh indahnya.